Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah man yudlil falahatiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ayya talabah rahimani wa rahmakumuhu jami'an wa farakallahu fikum. Alhamdulillah kita haturkan pujian sanjungan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah melimpahkan kepada kita sebegitu banyak kenikmatan dan fadilahnya, sehingga kita wajib untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan kita senantiasa berdoa, dan demikian Rasulullah SAW membimbingkan kepada kita untuk meminta hal itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai hamba-hamba yang bisa mensyukuri nikmatnya. Karena memang kita yakin dan kita beriman bahwasanya segala sesuatu dari ketaatan-ketaatan ini, kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, taufiknya, tidak akan mungkin baik kita untuk bisa mewujudkannya. Maka pantas kiranya Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sebuah doa yang sebelum doa itu diajarkan kepada Mu'adz. Rasul menepuk pundaknya sedang mengatakan, inni uhibbuka fillah fala tada' fi kulli dhufri sholati an taqul, benar-benar aku cinta padamu, maka jangan kau tinggalkan setiap selesai sholatmu atau di penghujung sholatmu untuk engkau mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika hadza wa syahid wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa bisa mengingat dirimu dan bersyukur terhadap nikmat-nikmatmu, dan bantulah aku agar bisa menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Wa nabiyullah wa rahmakumullah. Maka dengan taufiknya dan bantuan Allah, itu merupakan kenikmatan tersendiri yang patut bagi kita untuk mensyukurinya. Di samping terwujudnya kenikmatan tersebut, dorongan kita dengan mudahnya kita, itu juga kenikmatan tersendiri. Sehingga kalau begitu, banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, majelis kita sekarang ini. Ikhwani fiddin rahmakumullah, majelis ilmu yang tentunya kita semuanya tahu akan fadilah dari majelis macam ini. Aqrabut turuqi ilal jannah, termasuk jalan terdekat untuk menuju surga, ya talabul ilmu. Nah, barakallahu fikum. Maka dengan ilmu, ikhwani fillah rahimakumullah, seorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dengan ilmu, seorang akan mendapatkan ketenangan. Jangankan ya orang yang sudah dapat ilmu, nah barakallahu fikum, orang yang baru belajar saja dapat tenang, ya nawarakallah, apalagi sudah dapat ilmunya, nawarakallah. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan memujinya, menyanjungnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, barakallahu fikum, itu semua adalah fadilah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang bisa mewujudkan hal ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, barakallahu fikum. Dan pada kesempatan kali ini, ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, masih dalam kitab Nikah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, masih dalam pembahasan Al-Qasm. Nah, barakallahu, pembagian antara para istri. Ikhwani fillah rahimakumullah, barakallahu. Telah disinggung terkait dengan keharusan untuk berbuat adil dalam pembagian di antara para istri kalau dia taat. Nah, barakallahu. Disinggung pula tentang masalah qasmul ibtidai untuk yang sayyib 3 hari, untuk yang bikr 7 hari atau 7 malam. Ya khali bidnamkumu. Dan disusul sebuah masalah, nah barakallahu fikum, at-takhir li sayyib, memberikan pilihan bagi istri yang sudah tidak gadis, na'amarakallahu fikum. Ya khari fitnah makum syan para ketika dia menikah pertama kali dalam qasmul ibtidai. Ya khari fitnah makum, antara disempurnakan 7 hari. Ya khari fitnah makum, yang kemudian nanti konsekuensinya 7 hari juga akan dinikmati sama istri-istrinya yang lain. Antara tetap hanya 3 hari saja. Na'amarakallahu. Ya khari fitnah makum, maka di sini akan kita bahas satu masalah. Ya khawani bidunukumuh, terkait dengan at-tanazul fil wajib minal qasmi. At-tanazul fil wajib minal qasmi. Ya khawani bidunukumuh, syaitan barakallahu. Nah, dalam bab ini, dalam pembahasan ini, ya khawani bidunukumuh, mu'alif rahimu ta'ala menyebutkan hadisnya Aisyah, belum menceritakan tentang sahabiyah Ummul Mukminin Saudah bintu Zama'ah yang tanazul, yang menghibahkan bagiannya kepada Aisyah. Yaqari fitnah makmujan barakallahu fikum. Dan dalam riwayat tersebut ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Tapi sebelum kita menyebutkan faedah-faedah dari riwayat tersebut, kita baca dulu hadis sebelumnya. Hadis Ummu Salamah yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin. Man hafidhul hadis falyaqra. Walidin rahmah rahmatullah. Nah, di dalam bab ini, bab tanazul mar'ah an haqqiha fil qasmi, itu ada na'warakallahu fikum 3 kondisi. Ada 3 kondisi. Yang pertama, tanazuluha limu'ayyanin. Tanazuluha limu'ayyanin, wa hadha huwal hadis yang kita akan baca. Na'warakallahu fikum. wa ana Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Saudata binta Zam'ah wahabat yaumaha li Aisyah. Hadha huwa tanazuluha li muayyanin. Naam barakallahu. Puasanya Saudata bintu Zam'ah, salah satu dari istri Nabi alaihi salatu wasalam, beliau menghibahkan ya harinya, jatah harinya, na'amarakallahu fikum, untuk Aisyah radhiyallahu anha. Di sini khonibtunamakumah disebutkan secara ta'yin, nam bagian yang ia tanazul daripadanya. Dan ini adalah jenis yang pertama. Na'amarakallahu fikum. Khonibtunamakumah. Maka di sini khonibtunamakumah harus diberikan kepada yang dita'yin. Ya. Ikhwani fillah makmum, harus diberikan kepada yang ditain. Ikhwani fillah makmum, jazakum barakallahu fikum, perlu diketahui terkait dengan Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah ini adalah istri Nabi yang kedua. Ada yang mengatakan yang ketiga. Ikhwani fillah makmum, setelah wafatnya Khadijah bintu Khuwailid, Rasulullah SAW menikahi Saudah bintu Zam'ah yang saat itu telah ditinggal sama suaminya. Ikhwani fillah, dua-duanya masuk Islam, beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian suaminya meninggal dunia. Ikhwani fillah, rahimakum jami'an barakallahu fikum. Kemudian oleh Rasulullah SAW beliau dinikahi. Ikhwani fillah. Naam. Usianya sudah tua, naam barakallahu fikum. Ikhwani fillah, jami'an barakallahu fikum. Naam, banyak riwayat ya yang berkaitan dengan Saudah bintu Zam'ah, di antaranya ikhwan fillah rahimakumullah terkait dengan bapaknya Zam'ah, yang mana Rasulullah SAW meminta kepada Saudah agar yahtajib, ya istrinya berhijab dari adiknya. Karena apa? Anaknya terjadi subhat. Anak terjadi subhat. Ikhwan fillah rahimakumullah, ya berseteru antara bapaknya Saudah Zam'ah dengan salah seorang terkait dengan anak yang terlahir dari na'amarakallahu fikum budaknya. Di mana Rasulullah SAW memutuskan al-waladu lil-firas, anak itu punya na'amarakallahu fikum miliknya yang punya ranjang. Ini dia. Al-waladul firas. Ya khalifat namakumu. Karena lahir di ranjangnya Zam'ah, maka anaknya Zam'ah kan itu. Tapi ternyata mirip dengan yang lain. Yang lain bilang, itu anak kan mirip sama saya. Tapi kan al-waladul firas. Akhirnya kena Zam'ah na'amarakallahu fikum. Anak itu. Ya khalifat namakumu jalan barakallahu. Makanya Rasulullah SAW kemudian minta kepada Saudah bintu Zam'ah untuk berhijab dari anak tersebut. Ya kalau itu nama kemusyian barakallahu. Jadi di situ ada faedah yang nama kemu. Ya, bahwasanya anak itu milik pemilik ranjang. Ya gitu ya. Ya kalau itu nama kemusyian barakallahu. Karena lahirnya di ranjang Zam'ah, maka di anggap anak Zam'ah. Ya kalau itu nama kemusyian barakallahu. Nah, di saat sudah mencapai usia yang cukup lanjut, nah barakallahu fikum, tentunya yang namanya manusia siapapun, laki atau perempuan ya, kalau sudah usia lanjut, kita saja kalau sudah usia segini-gini itu gak menarik ya, apalagi ubahnya sudah banyak ya, bertabur di kepala. Kalau laki-laki mungkin masih punya apa, masih punya daya tarik, kadang-kadang semakin tua semakin apa, semakin menarik kadang-kadang, nah barakallahu fikum, gitu. Tapi kalau perempuan, na'amarakallahu'alaikum. Ya kalau David namakumu, kalau enggak ada perawatan yang luar biasa, na'amarakallahu'alaikum. Ya, sudah terlipat-lipat itu pipinya, na'amarakallahu'alaikum. Ya, ya terlipat-lipat pipinya, ya kalau David namakumu. Ya, kalau David, hal semacam itu hampir dialami. Ya, kebanyakan manusia. Bahkan mungkin bisa kita katakan seluruhnya kalau mereka sudah mencapai usia yang lanjut. Demikian pula kepada Saudah. Ketika sudah tua, na'amarakallahu fikum, dia mana keinginannya suami sudah tidak lagi menyala. Nih, ya kan dibet nama kamu. Saya itu Rasulullah SAW ingin menyudahi hubungan tersebut. Ya kan dibet nama kamu. Nih, daripada nanti, nih, golim kan? Statusnya sebagai istri, tapi na'amurakullahu fikum, dikarenakan gara-gara itu, raghbahnya sudah melemah. Akhirnya, hak-haknya tidak terpenuhi. Kan lebih baik diserahkan. Kan itu ya? Serahkan pada keluarganya. Kan itu ya? Kan itu nama kemujian para keluarga. Itu solusi tepat sebenarnya. Dari Rasulullah SAW untuk berkaitan dengan istri dan saudara. Kan itu nama kemujian. Tapi saudara ya khani bin rahmatullah, karena cerdasnya dia tahu fadilah jadi istri Nabi. Dia tahu nih kalau jadi istri Nabi itu adalah ummahatul mukminin. Nih dia tahu kalau seandainya di dunia ini dia tidak bisa merasakan sebagaimana dirasakan oleh nih namarakum dharahnya namarakallahu fikum istri-istri Nabi yang lain, tapi nanti nih di akhirat. Ya, istilah Nabi itu di dunia dan di akhir. Maka atas dasar itu, kemudian nam saudah betu jamaah, ya melakukan as-sulhu, ya perdamaian, ya. Yang dan ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa Taala, sulhu khair, dan itu lebih baik daripada harus berpisah. Ya, walaupun ya yang namanya talak itu sebuah solusi kadang-kadang ya. Tapi mempertahankan ketika bisa dipertahankan walaupun konsekuensinya harus begini-begini lebih bagus. Ini yang dilakukan oleh saudara Betul Jemaah. Akhirnya na'amarakallahu fikum, beliau pun rela untuk tanazu. Aslinya na'amarakallahu fikum itu ibra an wajib. Yaitu berlepas diri dari namar kewajiban, kan itu ya. Tapi namar kalau di sini diistilahkan dengan wahabah, hibah. Ya kalau dikit nama kamu, sebenarnya kan ibrok, yaitu melepas tanggung jawab dari perkara yang wajib, kan itu ya. Kalau dikit nama kamu punya itu. Tapi di sini dengan lafadz hibah, sehingga bisa namar kalau fikum, antum nyatakan dengan pernyataan hibah. Misalnya, sampean punya utang. Nih, kan itu ya. Sepada si fulan. Kemudian si fulan bilang sama sampean yang berutang. Kan sampean punya tanggungan ya? Sama si fulan ya? Nawarakallah. Ya qualifit namukmu. Si fulan yang punya ya punya piutang. Yang mengutangi kita. Kemudian dia bilang. Ya saya hibahkan. Ya. Utang kamu itu. Ya. Saya hibahkan. Gitu ya. Maka itu boleh. Bisa. Dan dianggap selesai. Lunas. Nawarakallah. Karena itu. Termasuk ibra'ul wajib. Demikian pula ini khairatunamakumah bisa. Ini na'amarakallahu fikum. Apa? Al-qasmu. Ya. Al-azwaj itu adalah kewajiban. Hak ya na'amarakallahu fikum. Ya. Ya khairatunamakumah. Kemudian dia na'amarakallahu fikum. Melepaskan kewajiban itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya khairatunamakumah. Dan diberikan jatahnya kepada yang lain. Ya khairatunamakumah. Ini bentuk yang pertama dari nam tanazul. Tanazul at-tanazul lil muayyan. Jelas ya. Ya kalau kita singkat nanti tergantung ketika ditakyin siapa? Si fulan misalnya. Si fulana, maka dikasihkan sama si fulan, enggak boleh yang lainnya. Seperti ini Rasulullah SAW, nam tanazulnya apa? Saudara diberikan kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah pun mendapatkan dua jatah. Jatahnya dia sendiri dan jatahnya saudara. Namarakallah sehingga untuk Aisyah 2 hari, untuk istri-istrinya berikutnya sehari. Namarakallah itu. Ada ya dua bentuk lagi. Ya, dari tanazul itu. Ya. Ya kali itu sama kamu. Nam. At-tanazul li ghairi muayyan. Tanazul untuk istri-istri yang namarakallahu tidak ditakyin. Ya kali fitnahmu, maka di sini terserah suami. Nih, namarakallahu fikum, terserah dia mau mau yang mana, mau enggak ditain, kan gitu ya. Ya khalifah itu sama kamu, nih, dikembali kepada suami. Atau ya khalifah yang kedua, dibagi secara rata. Ya, dibagi secara merata. Ya, khalifah itu sama kamu, jangan para khalifah. Ya, misalnya nama para khalifah. Untuk istri pertama, Tanazul, sudah ya. Ada istri kedua, ketiga, keempat. Kan gitu ya, nama para khalifah. Maka caranya nama khalifah itu sama kamu, ya, pembagian secara merata, ya, pada giliran istri kedua misalnya 2 hari, istri ketiga, ya, 1 hari, keempat 1 hari. Ketika giliran ketemu istri yang pertama lagi, istri kedua lagi, amar kloset 1 hari, istri kedua 2 hari, ya, istri ketiga 1 hari, ya, amar klofikum. Balik lagi nama ke istri yang pertama, istri yang kedua, amar klof 1 hari. Istri kedua 1 hari, istri ketiga 2 hari. Demikian amar. Itu amar kelawafikum dibagi secara merata. Musa'in bainah. Bainahunna. Amar kelawafikum. Ikhwan ibtinah makmu. Bisa. Yang ketiga ikhwan ibtinah makmu. At-tanazul. Bas. Dan tidak diberikan kepada siapapun. Amar kelawafikum. Tanazul bis. Iya. Itu aku gak usah. Tapi tidak menunjukkan amara kelawafikum siapa. Gak bilang. Sejataku tak kasihkan pada istri-istrimu. Gak bilang gitu juga. Amara kelawafikum. Pokoknya tanjul. Maka di sini aku nipitulah makmumah. Yang langkah yang tepat ya. Amara kelawafikum. Dibagi secara merata juga. Musa'in bainah. Seperti yang kita sebutkan. Ya kelawafikum makmumah disinggung hal semacam ini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala. Nah, barakallahu fikum. Faedah yang pertama adalah jawazut tanazul mar'an haqqi fil qasm. Bolehnya, boleh. Nah, barakallahu fikum. Seorang wanita tanazul, nggih. Dari haknya. Tidak apa itunya? Nam istilahnya nam tanazul tidak mengambil jatahnya. Nam barakallahu fikum. Jatah pembagiannya. Khalifat namukum. Nih, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wajhu sisi pendalilannya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarra sawdat ala dzalik. Karena Nabi alaihi salatu wasallam merestui saudah bintu Zam'a ketika melakukan hal itu. Nah, warakallahu fikum. Walau kana hadza mamnu'an lama qabla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ini tidak boleh, ya, Rasulullah SAW tidak akan menerimanya. Ketika Rasulullah SAW menerima hal itu dan merestuinya, itu dalilun ala jawazih. Boleh. Misalnya istri pertama, mas-mas, ya, aku sudah enggak kuat lagi melayani dirimu, nah, maraklah, misalnya, ya, tak serahkan sama istri yang keempat sajalah. Ya, kalau suaminya amaraklah fikum menerima, maka jatahnya dia, nah, maraklah fikum, dia itu diberikan kepada istri yang, ya, ditain sama dia, istri keempat atau istri yang ketiga misalnya. Atau istri yang kedua misalnya. Ila akhirnya. Ikhwan ibn rahimakumullah. Sebagaimana perincian yang kita sebutkan tadi. Bentuk-bentuk tanazul. Ada tanazul mu'ayyan. Ada tanazul ghairu mu'ayyan. Ada tanazul. Dengan tanpa itu. Dalam menyebutkan apa? Wallah alam biswa. Ikhwan ibn rahimakumullah. Jami'an barakallahu fi. Wadah ya. Kemudian faedah yang kedua. Ini yang kita sebutkan tadi. Annal ibra' yasihu billah zil hibah. Bahasa ibrok melepas tanggung jawab. Melepaskan tanggung jawab. Itu sah dengan apa? Lafad hibah. Ibrok. Nam. Istri sama suami. Nam warakallahu fikum. Tanggung jawabnya adalah memberikan jatah. Kan itu ya. Sekali betul nama kemujian warakallahu fikum. Nah. Makanya kali betul nama kemujian. Jatah yang harus diterima oleh istri itu boleh dibahkan. Padahal itu adalah ibrok untuk melepaskan tanggungan dari suami kan itu ya. Ya kan itu ibrok. Nah, maka boleh. Ya, dengan lafaz ya. Namarakallahu fikum wahibtu hibah dengan lafaz hibah. Ya kan itu namanya kemunculan barakallahu fikum. Maka yang semisal ini pula dalam hal utang piutang. Ya. Ya kan itu namanya kemunculan barakallahu fikum. Nah, kata Syekh Muhammad Muslim, wahada laisa hibatan fil hakikah. Ya, fil hakikatnya ini bukan hibah kan. Itu ibro kan itu ya. Melepaskan tanggung jawab, lakinnu ibroun min wajibil qasmi, yaitu melepas tanggung jawab dari pembagian yang wajib. Wa ala hadza falau qulta limatinika. Atas dasar ini kalau kamu katakan kepada orang yang berhutang pada kamu, kepada itu nama kamu, allati tatlubu, qad wahabtu laka dainaka. Qad wahabtu laka dainaka fa innahu yasihhu wa yabra'u bidzalik. Nah, warakallahu fik. Padahal apa? Padahal itu adalah utang tanggungan kan ini. Nah, warakallahu fik. Yang harus ditunaikan bagi pihak yang berhutang kepada orang yang memberikan piutang. Tapi ketika orang yang memberikan piutang mengatakan wahib tulaka dainaka, beres. Dalam lafaz apa? Hibah. Gitu ya. Khalifat dalam kemusyuan barakulah. Nah. Kemudian faedah yang berikutnya sebagaimana disebutkan namarakulah fikum Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bayanu kamali akli Saudah radhiyallahu anha. Hadis ini menjelaskan akan kesempurnaan akal Ummul Mukminin Saudah bin Zam'ah. Haitsu tanazirat an haqqiha min al-qasmi litabqa min ummahatil mukminin. Sebagaimana dia nam khalifat namakumullah tanazul dari haknya, hak pembagian ya qalibatun makum, hak jatah supaya dia tetap menjadi ummatul mukminin. Ya. Nah, tahu na'amarakallahu fadilah. Kalau dia tetap menjadi istri Nabi alaihi salatu wassalam daripada dicerai. Ya qalibatun karena kalau sudah dicerai khalas, dia bukan lagi ummatul mukminin. Seperti dua orang. Ya, yang pertama imra'atun hazinah. Nggih. Asma bintu sapa kita na barakallahu fikum. Nggih. Dan satunya lagi na barakallahu fikum yang mengatakan kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW masuk, "Nam, a'udzu billahi minka." Nggih. "A'udzu billahi minka." Ya, yang satunya na wanita yang ketika Rasulullah SAW masuk dan mau itu na barakallahu fikum ternyata pada hasyarahnya ada ya namarakulafikum ada baros atau baros ya penyakit kulit, kemudian Rasulullah enggak jadi kemudian cerai. Makanya kalau itu namakmu wanita mati tersebut sudah tidak dianggap sebagai ummahatul mukminin. Ya, yang dianggap ummahatul mukminin adalah yang tetap menjadi istri Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW meninggal dunia atau dia meninggal dunia dalam keadaan menjadi istrinya Rasul alaihi salatu. Seperti yang meninggal dunia sebelum Rasul meninggal Zainab. Zainab khalifat namakmu. Tuna meninggal dulu ya khalifat namakmu. Dan dikatakan Raihana. Sebagian mengatakan amarqa Raihana termasuk istri Nabi alaihi salatu. Ada yang mengatakan dan ini yang dirojikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Raihana bukan istri Nabi alaihi salatu wasallam tapi bimil kiliamin dijimai oleh Rasulullah SAW karena sebagai budaknya kan itu ya. Khalifat namakmu alakol kalau dia sebagai istri Nabi masuk ya, dia termasuk ummatul mukminin. Nah, karena apa? Karena dia meninggal dunia statusnya masih istri Nabi AS. Atau namanya khalifat namakmu Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan dia masih menjadi istrinya, maka dia adalah ummatul mukminin. Jelas ya? Qul bi ismi rabbikum. Seperti yang amarakallahu fikum Aisyah kemudian Ummu Salamah, Ummu Habibah, na'am warakallahu fikum ila akhiri. Ya qali bidillah minarhamakum jami'an wa barakallahu fikum. Ya. Kemudian na'am warakallahu fikum. Naam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Sulaiman termasuk faedah dalam selanjutnya adalah al-isyarah ila annal mar'ah idza talaqaha an-nabi alaihi wasallam takun min ummatil mu'min wa huwa kadzalik. Kita sebutkan tadi kan kemu. Fal mar'ah allati ya ista'adat min Rasul alaihi wasallam hina takhul 'alaiha ya wa adha laysat min ummatil mu'minin. Naam warakallahu fik. Maka wanita yang berlindung dari Nabi alaihi salatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam masuk menemuinya khalifat namakumullah, maka dia bukan termasuk ummatul mukmin. Demikian pula yang dicerai oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika Nabi masih hidup, itu saya ceritakan wanita yang dicerai Rasul. Karena apa? Rasul ketika namarqulahu fikum menemui dia dan hendak melakukan aktivitas suami istri, mendapati padanya ada apa? Ada baros atau penyakit na'am warakallahu, sehingga termasuk baros penyakit kulit itu termasuk penyakit yang boleh seorang memfasah nikahnya menggagalkan ini ya na'am warakallahu fikum. Ya gitu ya. Nah, terkait dengan na'am warakallahu fikum mut'a atau mahar ya tadi dilihat kondisinya na'am warakallahu fikum sebagaimana sudah kita bahas pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Kalau kita telah mengharamkan jami'an wa barakallahu. Tawin faedah hadis hadith. Dan termasuk faedah hadis ini adalah annahu yajuzu an tatanazzal mar'atu an haqqiha limra'atin mu'ayyan. Boleh. Ini. Kalau kita mengharamkan pada faedah ini, na'am warakallahu fikum, beliau menentukan tiga surah tadi. Terkait dengan tanazzul mar'ah. Ada tanazzulun li mu'ayyanin. Ada tanazulun li ghairi mu'ayyanin, ada tanazulun ya dengan tanpa memberikan kepada istri yang lain. Nah marakallahu khalifat namakum syan barakallahu. Wallahu alam bisawab. Khalifatin rahimakum jami'an wa barakallahu fikum. Nah dan dalam ya hari ini pula isyaratun ya terdapat isyarah ila nam afdhaliyah apa fadilati Aisyah radhiyallahu anha. Nah, hadis ini. Ya, kalau dan itu diketahui oleh semua istri-istrinya. Ya, termasuk Saudah. Makanya nah baru kalau tahu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya lebih cintanya itu lebih kepada Aisyah. Makanya Amar kalau kemudian Saudah memberikan jatahnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya khalif itu nama kemujamian wa barakallahu fikum. Menunjukkan Aisyah dari kalangan istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam itu yang paling afdol. Ngerti deh. Ya khalif itu nama kemujamian. Tentunya dari ini. Dari hadis ini Amar kalau kita bisa mengambil faedah demikian. Ya. Yeah. Ya kalau ada fitin lah mengharamkan. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Berapa pertanyaannya? Materi yang akan diujikan itu berkaitan dengan walimah, kemudian adab-adab makan. Ya, yeah. Adab-adab makan walimah dan adab-adab makan. Ya, dan mungkin sebagian dari pembahasan terakhir. Soalnya cuma 5 tok, nggak banyak. Gampang-gampang, gampang-gampang. Mudah-mudahan dapat mentas semuanya. Amin. Nah, Afan, apakah boleh baik kita melamar seorang wanita kemudian dinikahinya beberapa tahun kemudian enggak kesuwen ta? Suwen. Sekadar melamar langsung saja. Dalam perkara ini amarul khilaf saya enggak setuju. Meskipun boleh ya amarul khilaf, setuju enggak? Nikah itu kebaikan. Termasuk amal soleh itu nikah amarul khilaf, termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis kadung gelok, wis kadung lamar, wis kadung diristui. Jangan lama-lama, ngapain? Barakallahu fiik ya. Kalau kita lama kemusyawaratan barakallahu fiik. Badir bil a'mal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitanan, takut fitnah itu. Nah, barakallahu hati-hati. Ya. Jangan lama. Nah, barakallahu fiik. Sebulan, dua bulan, atau satu minggu langsung kita aja amal. Kok sampai setahun kesuwen. Afan, kenapa? Kenapa istri Nabi dikatakan nama Rokulafu Ummahatul Mu'min? Karena itu sebutan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aswaju Ummahatuhum. Khalas. Lihat, ya? Oh kenapa? Kamu kenapa? Tanya kenapa terhadap perbuatan Allah itu enggak boleh? Allah yang mengatakan itu sebagai Ummahatul Mu'min. Kita katakan nama Ummahatul Mu'min. Apa? Apa? Nawar. Nak ibadah kepada Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته